Puan, kita lanjutkan dulu pelajaran master kita. Ulangan kemarin Afwan belum sempat mengoreksi. Kita masih pada pembahasan maf'ul li ajlih, ya. Kemarin atau pada pertemuan sebelumnya telah kita baca penjelasannya bahwasanya maf'ul li ajlih disebutkan secara definisi di situ adalah isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya fi'il. Isim yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu fi'il atau pekerjaan. Namun kalau dalam sebagian kitab disebutkan dengan ismun mansubun. Isim yang mansub. Isim yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan sebab terjadinya suatu pekerjaan. Karena nanti di sebagian keadaan ada suatu kata yang secara makna dia itu adalah yakni sebab terjadinya suatu pekerjaan, akan tetapi dia tidak mansub. Maka dalam hal ini dia pun tidak di-i'rab sebagai maf'ul li ajlih. Karena syarat maf'ul li ajlih yaitu isim yang mansub. Isim yang mansub. Nah, sehingga ini tambahan yang dijelaskan dalam kitab yang lainnya. Kalau di dalam kitab Muyassar hanya disebutkan ismun yudkaru libayani sababi husulil fi'l. Kalau dalam kitab yang lain ada tambahan ismun mansubun yudkaru libayani sababi husulil fi'l. Nah, sehingga adanya isim tersebut disebutkan dalam suatu kalimat itu disebabkan karena atau kalimat tersebut atau kata tersebut disebutkan dalam kalimat tersebut untuk menjelaskan. Seperti contoh yang kemarin kita baca, ataitul madrasata raghbatan fil ilm. Saya mendatangi sekolah raghbatan fil ilm. Karena senang terhadap ilmu. Saya mendatangi sekolah karena senang dengan ilmu. Nah, jadi kalau ditanya kenapa saya mendatangi sekolah, sebabnya apa Ikhwan? Sebabnya adalah senang terhadap ilmu, ya kan? Nah, sehingga secara makna disebut kita ketahui, oh si saya ini datang sekolah karena senang terhadap ilmu, berarti senang ini menjadi sebab kenapa saya mendatangi ilmu. Sehingga dalam ilmu bahasa Arab, senang untuk kalimat dalam kalimat contoh ini, senang itu sebagai maf'ul li ajlih. Nah, maf'ul li ajlih berarti harus dimansub. Harus dimansub. Mansub dengan apa? Ya, mansubnya dengan masing-masing. Nah, tandanya masing-masing. Nah, kemarin kita baca beberapa kata di sini contoh ya. Beberapa contoh yang keseringannya menjadi maf'uli ajlih, hubban, bughdan, ikraman, ihtiraman, hayaan, syafaqatan, ta'diban, imanan, huznan, farhan, rahmatan, syukran, khaufan, hasadan. Nah, ini beberapa kata yang sering digunakan sebagai maf'ul li ajlih. Berarti kalau antum menjumpai atau mendapati ini, maka ghalib kebiasaannya, keseringannya adalah sebagai maf'ul li ajlih. Nah, seperti seandainya contoh ati'ur rasul hubban lahu. Saya mentaati Rasul karena cinta kepadanya. Nah, berarti kalau ditanya kenapa kamu mentaati Rasul, alasannya apa? Alasannya adalah karena cinta terhadap Rasul. Berarti kecintaan dia kepada Rasul yang menyebabkan dia taat kepada Rasul. Berarti cintanya di sini sebagai maf'ul li ajli. Berarti kalau ditulis secara bahasa Arab, dia mansub. Nah, cinta bahasa Arabnya cinta hubbun. Berarti kalau dia maf'ul li ajli, berarti sebagai apa? Dia apa kan ikhwan? Hubban. Dengan mansub, dengan fathah. Dan seterusnya. Nah. Ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Dijelaskan di sini ketentuan-ketentuan maf'ul li ajli. Yang pertama, maf'ul li ajli harus selalu berasal dari masdar. Sekarang pertanyaannya, masdar itu apa? Masdar itu adalah urutan ketiga dari tasrif secara istilahi. Nah, ini kaitannya dengan nanti kaitannya dengan tasrif ilmu sharaf ya. Jadi mentasrif suatu yakni fi'il kata kerja itu terbagi menjadi dua. Ada nanti tasrifan istilahian, yang kedua tasrifan yakni jumlatan atau ana lupa satunya yang nah. Seperti contoh dari kata jalasa. Jalasa. Nah, kalau di tasrif istilahi, jalasa yajlisu jalsan atau julusan ya. Seringannya julusan. Wa majlasan. Jalisun majlusun. Ijlis la tajlis majlasun, ini dua kali ya, majlasun ini juga dua kali, terakhir mijlasun. Ini tasrifan istilahi secara istilah, masih global. Nanti setelah mentasrif secara istilahi ini, masing-masing kata ini nanti ditasrif lagi. Ini namanya tasrif lugawi. Nah, namanya tasrif lugawi. Kalau ini secara umum masih, ini masih secara umum. Nanti masing-masing dari tasrif istilahi ini nanti ditasrif lagi. Ini fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, ini juga masdar, isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahi, isim tempat atau isim alat, dan isim tempat dan isim alat. Nah, nanti baru ini tasrif satu-satu. Jalasa, jalasa, jalasu, sampai fi'il madhi selesai. Fi'il mudhari, yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Nanti masdar, julusan, julusani, julusun, atau majalisun, dan seterusnya. Atau dengan fi'il, dengan apa isi, jamak muannas salim, julusan, julusani, julusaini, julusatin, dengan jamak muannas salim. Nah, ini namanya masdar, yang dikatakan masdar, itu urutan ketiga dari tasrifan istilahi. Mana urutan yang ketiga? Satu, dua, tiga. Nah, ini. Tiga, berarti ini masdar. Atau dengan contoh lain, kalau seandainya dari kata kerja doroba. Doroba yadribu. Kalau doroba dia dorban. Nah, dorban. Berarti masdarnya apa dari doroba? Dorban. Keseringannya masdar itu mengikuti pola fa'lan. Keseringannya. Nah, fa'lan. Berarti kalau seandainya antum mendapati isim fa'il ini jalisan, maka ini tidak bisa di'irab sebagai maf'uli ajli. Kenapa? Karena dia bukan masdar. Syarat masdar, syarat maf'uli ajli yang pertama, dia harus berasal dari masdar. Urutan yang ketiga dari tasrif istilahi yang keseringannya mengikuti pola fa'lan. Nah, fa'lan bisa juga fu'lan, seperti di situ, walaupun di dalam kitab situ contohnya berbeda-beda ya, karena masdar itu tidak hanya satu pola saja, polanya banyak. Keseringannya menggunakan pola fa'lan, kadang juga fu'ulan seperti ini, julusan ini, dan kadang beda-beda. Yang jelas dia harus dari masdar. Atau contoh lain, antum mendapati madruban ini kalau dalam tasrifan istilahi ini namanya isim maf'ul. Antum kalau mendapati suatu kata ja'a, seandainya ja'a rajulun madruban, seandainya madruban di sini, antum tidak bisa mengi'rabnya dengan maf'uli ajli. Kenapa? Karena dia bukan dari isim masdar, tapi di sini dia sebagai isim maf'ul, seperti di sini majlusun. Nah, berarti kalau diterjemahkan nanti dalam menerjemahkan, jangan diterjemahkan dengan maf'uli ajli, jangan diterjemahkan datang seorang laki-laki karena terpukul. Tapi biasanya di sini dia mengambilnya dari hal, dia nanti ada pembahasan dari ja'a, datang seorang laki-laki dalam keadaan dipukul. Nah, seperti itu. Sehingga ini yang pertama, dia harus dari masdar. Masdar itu urutan yang ketiga dari tasrifan istilahian, istilahi. Jadi antum nanti kalau kalian punya mungkin kitab tasrif, antum buka macam-macam, tiap-tiap fi'il itu jumlahnya banyak. Ada fi'il yang sulasi cuma 3 huruf seandainya. Ada nanti fi'il yang rubai, susunannya ada terdiri dari 4 huruf. Contohnya adalah akhroja. Masdarnya ikhrojan. Kalau 5 huruf, 6 huruf seandainya, istaghfara. Masdarnya istighfaron. Nah, ini contoh. Jadi masing-masing fi'il itu memiliki masdar yang berbeda-beda. Hingga ini untuk pembahasan masdar ini sangat kaitan dengan tasrifan ya, sangat erat dengan kaitan. Oleh sebab itu, antum kalau melihat contoh kata-kata yang biasa disering digunakan sebagai maf'uli ajli, itu tidak mengikuti hanya satu pola, namun banyak. Hubban, bugdon, ikroman. Nah, ikroman ini mengikuti pola ini. Ikhrojan, iya kan? Ikhrojan, ijlasan, dan yang lainnya dari fiil-fiil yang terdiri dari 4 huruf atau rubai. Hayaan, syafaqotan, takdiban. Takdiban mengikuti pola taf'ilan. Itu biasanya pada fiil yang tengahnya ditasydid. Yang tengahnya ditasydid, kharaja menjadi seandainya kharaja. Nah, atau fiil-fiil yang lain yang 3 huruf yang tengahnya ditasydid, untuk masdarnya mengikuti pola taf'ilan, berarti takhrijan. Nah, mengikuti pola taf'il. Jadi antum nanti kalau seandainya punya kitab, fadhal antum melihat di kitab-kitab sorof. Kalau tidak punya, mungkin antum bisa nyari melalui PDF, ya kan, download biar melihat. Oh, kalau antum melihat tasrifan istilahi yang ketiga, oh berarti itu adalah masdar, macam-macam. Nah, yang jelas maf'uli ajli itu harus berasal dari masdar. Sehingga apabila dari isim fa'il atau isim maf'ul atau isim tempat yang menunjukkan tempat atau isim alat, maka tidak bisa dijadikan sebagai maf'uli ajli meskipun kita mendapatinya sebagai mansub. Meskipun kita mendapati kata-kata tersebut dalam keadaan mansub, namun i'rabnya bukan sebagai maf'ul li ajli. Karena syarat maf'ul li ajli yang pertama adalah berasal dari masdar. Nah. Kemudian syarat yang kedua, maf'ul li ajli, ketentuan yang kedua. Maf'ul li ajli harus selalu merupakan perbuatan yang berhubungan dengan hati dan disebut af'alul qulub, yakni pekerjaan hati. Kalau pekerjaan tersebut seandainya dari anggota badan, maka tidak asal seperti dorban. Meskipun antum mendapati dorban masdar dia mansub, maka di sini tidak bisa dijadikan sebagai maf'uli ajli. Kenapa? Karena dorban ini perbuatan apa? Anggota badan ya, bukan perbuatan hati, bukan dari af'alul qulub. Nah, antum bisa lihat contoh yang di atas, hubban, contoh-contoh kata yang keseringan jadi maf'uli ajli. Semuanya adalah apa? Af'alul qulub, iya kan? Perbuatan hati, hubban, cinta, bughdan, benci, ikraman, memuliakan, ihtiraman, menghormati, hayaan, malu, syafaqatan. Syafaqatan ini kurang lebih dengan hubban, senang. Ta'diban, memberi adab. Imanan, keimanan. Huznan, huznan ini sedih, karena sedih. Farhan, karena bahagia. Rahmatan, yakni rahmat, kasih sayang. Syukron, terima kasih. Khaufan, rasa takut. Hasadan, rasa hasad dengki. Semua yang dicontohkan dari af'alul qulub, iya kan? Sehingga meskipun kita mendapatin sebagai masdar atau dia kita menjumpai dia sebagai dia mansub, namun kalau dia bukan dari af'alul qulub, tidak bisa di-i'rab sebagai maf'uli ajli. Nanti ada sendiri, dia kadang maf'ul mutlak, kadang hal sendiri, nanti ada pembahasannya tersendiri. Adapun maf'uli ajli itu berasal dari af'alul qulub. Nah, tuh kalau cara mengetahuinya fa'alul qulub gimana tuh? Ya buka kamus, harus tahu artinya, iya kan? Baik, yang jelas untuk pembahasan insyaallah paham ikhwan ya. Yang pertama harus dari masdar, yaitu urutan ketiga. Nanti antum mungkin belajar, yakni buka-buka sendiri tasrifan istilahi. Nah, yang ketiga itu sebagai masdar. Yang paling mudah untuk dibaca bagi antum mungkin kalau yang punya al-amsilah tasrifiyah yang kuning tipis. Nah, itu banyak istilahnya langsung menyebutkan istilahinya banyak, cukup banyak. Kalau antum punya kitabnya, fadhol, antum bisa merujuk. Kalau tidak punya, antum bisa download juga melalui yakni Google atau apa ya. Antum cari di situ al-amsilah tasrifiyah format PDF. Insyaallah di situ untuk melatih. Karena berhubung kita memang belum pernah belajar tasrif ya, walaupun semakin banyak antum mungkin dulu sudah pernah. Nah, yang jelas ini yang pertama harus berasal dari masdar, kedua adalah af'alul qulub, yakni pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan hati. Kemudian yang ketiga, ketentuannya untuk mencari maf'uli ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Nah, ini yang biasa kemarin kita sebutkan, yakni mengisyaratkan bahwasanya maf'uli ajlih memang ini adalah sebab. Dia itu sebagai alasan kenapa dia mengerjakan suatu pekerjaan. Nah, sehingga apabila ditanya, kamu kenapa melakukan ini? Karena malu. Oh, berarti malu itu adalah sebab dia melakukan demikian. Sehingga dia maf'uli ajli. Malu, bahasa Arabnya apa? Haya. Kalau dia maf'uli ajli, berarti harus mansub. Berarti dibaca apa? Haya'an. Nah, gitu. Haya'an. Seandainya Fulan Muhammad bersedekah karena bahagia. Sekarang ditanya, kenapa Muhammad dia bersedekah? Alasannya karena dia lagi senang, karena berbahagia. Berarti yang menyebabkan Muhammad bersedekah adalah apa? Karena dia berbahagia. Bahagia bahasa Arabnya farhun. Bahasa Arabnya farhun. Karena dia maf'uli ajli harus mansub, berarti dibaca farhan, di fathah, dimansubkan dengan fathah. Nah, demikian. Ini yang dimaksud dengan untuk mencari maf'uli ajlih dapat digunakan kata tanya mengapa. Ya, ini mengapa dia melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang dimaksud di sini adalah hanya maf'uli ajlihnya ya. Itu berasal dari af'alul qulub. Namun kalau fi'il pekerjaan yang disebabkan karena maf'uli ajlih ini tidak harus af'alul qulub. Fi'il yang disebabkan oleh maf'uli ajlih. Atau pekerjaan yang dia lakukan karena maf'uli ajlih ini, pekerjaan tersebut, fi'il tersebut tidak harus af'alul qulub, bebas. Yang disyaratkan af'alul qulub atau fi'il-fi'il pekerjaan yang berhubungan dengan hati itu hanya pada maf'ul li ajlihnya saja. Maf'ul li ajlihnya saja. Adapun ketika dia ini fi'il yang disebabkan oleh maf'ul li ajlih ini bebas. Ini bebas. Oleh karenanya antum lihat seperti contoh di atas. Shallaitu imanan billah. Saya mengerjakan salat karena beriman kepada Allah. Nah, kalau maf'uli ajlihnya yang mana itu ikhwan? Shallaitu imanan billah. Imanan sebagai maf'uli ajlih. Mengapa? Yani apa yang disebabkan keimanan tersebut kepada Allah? Apa yang dia lakukan? Yaitu salat. Iya kan? Adapun pekerjaan salat ini tidak mengharuskan harus dari af'alul qulub, bebas. Yang disyaratkan af'alul qulub itu hanya pada maf'ul li ajlihnya saja. Adapun pekerjaan yang nanti menjadi dampak dari maf'uli ajlihnya ini bebas, apakah dari af'alul qulub atau af'alul jism, anggota badan, terserah bebas. Nah, yang disyaratkan af'alul qulub hanya atau maf'ul li ajlihnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Dan dalam hal ini masyaallah ikhwah, barakallahu fikum, ini sangat erat kaitan dengan makna. Yang sangat membantu itu makna. Terkadang kita bingung ini maf'uli ajli atau ini maf'ulun bi atau apa. Nah, angkanya dalam hal ini sangat sering perlu bagi kita untuk membiasakan lagi. Membiasakan baca kitab, melihat kitab agar untuk melatih kosa kata. Nah, dan seterusnya agar bisa memahami bab per bab dari ilmu bahasa Arab. Nah, terjemahkan ke dalam bahasa Arab sekarang. Kita anu aja ya, langsung selesaikan aja ya. Nah. Kita selesaikan saja. Enggak ada kertas wan untuk hapus. Atau songkok yang warna hitam ya. Kita selesaikan ya Dihan ya. Soalnya. Yang pertama, saya istirahat karena capek. Capek karena lelah gitu ya maksudnya ya. Sini terusan capek, lelah. Secara bahasa Indonesia yang antum pahami di situ maf'uli ajlihnya yang mana ikhwan? Capek atau lelah. Ya berarti sekarang bahasa Arabnya lelah apa? Ta'bun. Ta'bun. Ta'abun. Bisa ta'bun, bisa ta'abun. Nah. Berarti bahasa Arab saya istirahat. Bahasa Arabnya astarihu. Astarihu. Nah, astarihu saya istirahat karena capek. Berarti ta'bun ini nulisnya gimana? Penyebutannya ta'ban karena dia sebagai maf'ul li ajli. Ta'ban atau ta'aban. Nah. Dia sebagai maf'ul li ajli. Yang kedua, jangan kau bersedekah. Jangan kamu bersedekah karena riya. Nah, riya jelas. Bahasa Arabnya riya apa, Ikhwan? Riya. Bahasa Arabnya adalah riya. Riyaun. Nah, secara di situ, soal di situ yang antum pahami sebagai maf'uli ajlih yang mana? Jangan kau bersedekah karena riya. Maf'uli ajlihnya adalah riya. Berarti di sini dia larangan. Kenapa jangan bersedekah kalau karena riya? Berarti riya ini sebagai maf'uli ajli. Nah, sekarang jangan kamu bersedekah. Jangan. La. La tatasaddaq. La la tatasaddaq. Nah, dijazm disukun karena ada la nahiyah, larangan. Kalau ada la larangan, fi'il mudhari setelahnya itu harus dijazm. Dijazm dengan apa? Ya tergantung. Kalau di sini dia fi'lul mudhari alladzi lam yattasil bi akhir syan atau fi'il mudhari sa'il akhir, maka dengan sukun. Kalau dia dari af'alul khamsah, maka dengan membuang nun dan seterusnya. La tatasaddaq, jangan kamu bersedekah karena riya. Nah, riya ini sebagai maf'ulil ajlil berarti penulisannya gimana, Ikhwan? Riya'an. Riya'an. Kemudian yang ketiga, saya lari karena takut. Di situ mana maf'ul ajlilnya? Takut. Takut. Bahasa Arabnya takut apa? Khauf. Khaufun. Khaufun. Saya lari. Bahasa Arabnya lari apa, Ikhwan? Kalau bahasa Arabnya farra yafirru. Farra yafirru. Kalau saya lari berarti apa? Afirru. Afirru khauf, khaufan. Saya lari karena takut. Kemudian yang keempat, saya berdiri karena menghormati guru. Saya berdiri karena menghormati guru. Di sini maf'ul ajlihnya yang mana, Ikhwan? Menghormati guru. Apa bahasa Arabnya menghormati? Ihtiram. Di atas ada kan? Nah, ihtiram. Ihtiraman. Ihtiram. Ihtiram. Saya berdiri. Berdiri bahasa Arabnya apa? Qoma. Qoma yaqumu. Kalau saya berdiri? Aqumu. Aqumu. Menghormati. Bahasa Arabnya adalah ihtiram. Nah, dia sebagai maf'ul ajlih berarti ihtiraman. Ihtiraman. Untuk menghormati guru berarti kasih tanda yakni li untuk lil mudarrisi. Lil mudarrisi. Kemudian yang terakhir nurjanna. Wih, ini bahasa Jawa ini. Nurjanna menangis karena sedih. Nah, maf'ul ajlihnya mana? Karena sedih. Sedih bahasa Arabnya apa? Huznun. Iya kan? Huznun. Ada di atas. Huznun. Berarti ini Nurjannah menangis. Nur Al-Jannah. Nurul Jannati menangis. Apa bahasa Arabnya menangis? Ya beki. Ya beki kalau laki-laki, kalau perempuan tabeki. Tabeki karena sedih. Sedih tadi husnun. Nah, dia maf'ul ajlih berarti husnan. Ini kan biar sama semua. Hah? Kalau biar ya. Masih ada dua. Kayak toilet. Kayak habis di mana? Hah, habis. Cetakanlah. Dia tulis sendiri ya. Nah, al-muhim ya seperti itu. Mana yang antum lihat sebagai maf'uli ajli, ya tinggal dinasob. Maf'uli ajli, dinasob. Nah. Baik. Kalau gini jadi benar semua ya. Demikian Ikhwan, dengan demikian selesai ya kita pembahasan maf'ul ajli. Intinya sekali lagi bahwasanya maf'ul ajli kalau untuk memahaminya mungkin secara teori ya, teori insyaallah mudah, gampang insyaallah. Namun nanti secara praktiknya yang kadang kita sulit karena tidak mengetahui kosakatanya. Biasanya seperti itu, ya kan? Ada pertanyaan Ikhwan sebelum ditutup? Baik, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Bismillah. Insya Allah berikutnya kita masuk ke yang ketiga dari Mansubatul Asma, yaitu Al-Maf'ulu Fi. Baik, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim.